إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan sujud tilawah. Kemarin telah kita ulas beberapa hal yang berkaitan dengan sujud tilawah. Kita telah sebutkan kesepakatan ulama dari empat mazhab bahwasanya ada 10 tempat sujud tilawah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ada 10 tempat yang disepakati oleh para ulama. Adapun sebagian ulama mengatakan lebih daripada itu. Yang mereka sepakati 10. Perselisihan terjadi lebih daripada itu. Sebagian mengatakan 14 tempat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Di antaranya surat-surat ini, sebagian tidak masukkan surat ke dalam sujud tilawah. Kemudian tiga lain yang terdapat dalam yakni ayat-ayat mufassal, surat An-Najmi, kemudian Al-Insyiqaq dan Al-Alaq. Dan sebagian menghitung dalam surat Al-Hajj 2 sujud. Sebagian menghitungnya 1 sujud. Kita akan lanjutkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah subhanahu wa taala meridhai keduanya, dia berkata, Sad laysat min azaimis sujud. Surat Sad itu bukanlah bagian daripada sujud yang ditekankan. Laysa min azaim. Azaim jamak daripada azimah. Azimah artinya adalah keinginan kuat yang ditekankan. Maka berkata Ibnu Abbas, dalam yang surat ayat sajadah yang terdapat dalam surat Sad bukan termasuk daripada perkara-perkara yang ditekankan untuk sujud padanya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, rawahul Bukhari. Tetapi aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud ketika membacanya. Yakni ikhwan rahimakumullah, dalam surat-surat ini terdapat cerita tentang Nabiullah Daud alaihissalam yang dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di sini kisah-kisah Israiliyat sekitar kenapa Nabi Daud bertaubat, dari dosa apa dia bertaubat. Di mana di sini disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim adanya yang meminta fatwa tentang Daud alaihissalam, tentang kisah dua orang yang berselisih. Yang satu memiliki 99 ekor kambing. Dia ingin menyempurnakan menjadi 100 ekor. Diambil punya kawan yang 100 ekor dan seterusnya. Kemudian akhirnya Daud sadar bahwasanya hal itu bagi dirinya, maka dia pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan jawaban Daud. Terdapat dalam surah Sa'd ayat 24. Qala laqad dhalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Berkata Daud alaihissalam, sungguhnya engkau telah menzalimi saudaramu dengan mengambil bagiannya yang satu. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Sesungguhnya kebanyakan daripada orang-orang yang berserikat dalam suatu pekerjaan, dalam suatu usaha, kebanyakan sebagian berbuat kezaliman melampaui batas dengan sebagian lainnya. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman dan orang-orang yang berbuat saleh. Kemudian wa qalilun mahum, sedikit sekali mereka itu yang mereka berserikat dalam suatu usaha, jujur, amanah, menjaga amanah, sedikit sekali. Ini mereka berserikat dalam ternak. Yang satu punya 99 saham, yang satunya satu. Dia ingin ambil semua saham untuk miliknya. Kebanyakan orang-orang yang berserikat benar-benar melampaui batas ingin menguasai. Kemudian di akhir ayat ini Allah sebutkan wa dhanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana. Maka pahamlah Daud, sesungguhnya kami telah mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, wa kharra raki'an, kemudian dia pun dia pun segera rukuk, tunduk, sujud, wa anab, dan dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang menjadi bagian daripada persisian para ulama, apakah shalat ini masuk ke dalam sujud tilawah atau enggak. Kemudian ikhwan rahimakumullah, kita akan baca beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Wassam. Kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwasanya surat Shad, yakni yang terdapat padanya sujud sajadah atau sujud tilawah maksud kita, bukan termasuk bagian daripada sujud yang ditekankan. Tidak ada perintah di sana untuk sujud, lain dengan ayat-ayat lain lainnya yang di sana ada perintah anjuran. Karena surat ini hanyalah merupakan berita tentang Daud alaihissalam yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah sadar, kemudian dia bertobat, dan sebagai tanda kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi sujud bukan gara-gara sujud saja, dah hanyalah mengikuti Daud alaihissalam saja. Dalam riwayat Nisa'i Rasulullah mengatakan sajadah Daudu taubatan. Daud sujud karena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasjuduha syukran, adapun kita sujud dalam bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebagian ulama mengatakan sujud yang terdapat dalam surat-surat ini harus diperbuat di luar salat. Karena sujud syukur itu tempatnya di luar salat. Bahkan sebagian mengatakan batal seorang yang melaksanakan sujud lantaran baca surat-surat ini dalamnya ada sujudnya Daud alaihissalam, menjadi batal salatnya menurut sebagian para ulama. Karena menurut mereka sujud ini bukanlah sujud tilawah tapi sujud syukur, karena Daud alaihissalam bersyukur dengan diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud syukur tempatnya bukan dalam salat tetapi di luar salat. Ini menurut pendapat sebagian ulama, walaupun yang benar tidak batal salatnya. Yang mengatakan batalnya salat ini adalah pendapat yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah taala. Tetapi yang benar dia tidak batal karena ini berkaitan dengan bacaan Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Dan di dalamnya juga ada kisah tentang Daud bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menurut sebagian ulama sama dengan sujud-sujud lainnya. Makanya berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'adi, yang benar sujud lantaran membaca surah Shad tidak membatalkan salat. Karena di dalamnya ada sebabnya adalah ada bacaan tentang kisah Daud yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah merupakan bagian daripada sujud-sujud lainnya. Tetapi menurut mazhab Syafi'i rahimahullah taala, yang lebih benar adalah tidak sujud ketika membaca ayat ini dalam surah Shad. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala sebagaimana disebutkan Imam Bukhari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, Syafi'i menjadikan dalil kata-kata syukran ya sebagai tanda kesyukuran, sebagai dalil bahwasanya sujud ini adalah sujud syukur, maka hendaklah dikerjakan di luar salat. Jadi dalam mazhab Syafi'i salat enggak masuk dalam sujud tilawah. Kemudian tambah lagi mufassal surah An-Najmi, Al-Insyiqaq, Al-Alaq enggak masuk. Maka ada 10 tempat menurut mereka yang ada sujud-sujudnya padanya. Walaupun sebenarnya yang rajih yang benar ayat-ayat mufassal, surat yang mufassal, surat An-Najmi, Al-Alaq, dan Al-Insyiqaq, Rasulullah SAW pernah sujud dan memerintahkan untuk sujud. Taib. Di sini ada sedikit hal yang perlu diingatkan. Dalam kitab Tafsir Kifayah, yaitu Ahli Iman, yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Muhammad As-Sudani, dia menyebutkan, I'lam anna Allah lam yahkilana ma fa'ala Dawud mufassala. Ketahuilah, Allah tidak pernah menceritakan kepada kita tentang apa yang diperbuat Daud secara rinci. Kenapa dia bertaubat? Kenapa dia bersyukur ketika Allah terima taubatnya? Bal satarhu alaih. Bahkan Allah tutupi perkara ini. Fayajibu ala kulli muslimin alla yakhudha fih. Jangan sampai orang-orang muslim ikut larut dengan cerita-cerita Israiliyat. Daud. Banyak cerita Israiliyat di sana. Ya. Yang batil. Bertentangan dengan kesucian para nabi. Daud tertarik dengan salah seorang wanita daripada bagian istri panglimanya, panglima perangnya. Dia telah memiliki 99 istri, kemudian dia perintahkan panglima perang yang terjun di medan perang terdepan agar terbunuh, agar dinikahi dan seterusnya. Ini kalamun saqit, perkataan yang batil, tidak cocok dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat ma'sum. Itu semua Israiliyat yang tidak boleh kita terima. Dia terpana karena melihat wanita tersebut, kecantikannya, kemudian dia perintahkan suaminya untuk berperang. Ini semua batil. Enggak boleh. Enggak boleh diyakini. Dan itu disebutkan dalam sebagian kitab-kitab tafsir. Ya. Tayyib. Adapun hadis berikutnya, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi. Rawahu Al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, beliau dan bapaknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dalam surat An-Najmi, yakni di ujung ayat surat An-Najmi. Tayyib. Yakni surat An-Najm ayat 63 yang berbunyi fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kalian untuk Allah dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. An-Najmi ayat 62. Berkata Syekh Abdullah, al-hadits fihi masyru'iyyatu sujud tilawah lil qari. Hadis ini menunjukkan disyariatkan sujud tilawah bagi orang yang baca ayat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud ketika dia baca ayat ini. Fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah karena Allah Subhanahu wa taala dan ibadatilah dia. Dan hadis yang mulia ini sebagai bantahan kepada mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak ada sujud dalam surat-surat pendek atau al-mufassal. Mereka mengatakan enggak ada dalam surat-surat yang pendek itu sajadah. Maksudnya An-Najmi enggak ada menurut mereka. Maka hadis ini, riwayat ini adalah merupakan bantahan bagi mereka bahwasanya Rasulullah kerjakan perbuatan ini. Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najmi, maka dia pun sujud, bahkan sujudlah besertanya orang-orang Islam dan orang-orang musyrik. Subhanallah. Ketika mendengar ayat, karena ayat ini di penghujung surah An-Najmi ini ayat yang memberitakan tentang ancaman terhadap umat-umat terdahulu. Dibacakan Nabi di hadapan orang-orang kafir Quraisy, maka ketika ada perintah di akhir ayat ini, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah karena Allah dan ibadati dia, sujudlah orang-orang Islam karena tunduk kepada Allah, adapun orang-orang musyrikin mereka sujud karena takutnya dengan apa-apa yang mereka dengar, ancaman Allah SWT. Di mana Allah telah binasakan kaum terdahulu, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Nuh. Mereka pun sujud semuanya. Sehingga tersebarlah berita ke kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah bahwasanya orang kafir semuanya telah Islam karena mereka sujud. Akhirnya mereka pulang ternyata berita enggak benar. Ya. Dan di situ pun ada cerita yang tersebar populer dalam buku-buku sirah yang disebut dengan nama Qissat al-Gharaniq. Kisah tentang al-Gharaniq, berhala-berhala yang dipuja. Sebagian dalam buku-buku sirah menyebutkan bahwasanya syaitan menyebutkan, menambahkan dalam ayat sehingga didengar oleh orang-orang musyrikin, syaitan memplesetkan Al-Quran Al-Karim yang dibaca Nabi, diplesetkan. Ya, dimulai daripada firman Allah SWT dalam surah Najmi, di sini Allah SWT katakan Afara'aytumun Lata wal Uzza. Ayat ini dibacakan Nabi kepada kaum musyrikin dalam surah Al-Najm ini ayat yang ke-19. Afara'aytumun Lata wal Uzza, tidakkah kalian melihat bagaimana patung Lata, patung Uzza, wa manat ats-tsalatsah al-ukhra, patung Manat yang ketiga, ya. Syaitan membisikkan, syaitan mengucapkan dengan oleh orang-orang musyrikin, kata sebagian ahli sejarah, ucapan tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atuhunna la turtaja. Ini adalah merupakan berhala-berhala yang terdahulu dan sesungguhnya syafaat mereka benar-benar diharapkan. Ini didengar oleh orang-orang Quraisy. Maka ketika ada perintah sujud di penghujung surat, mereka pun semua sujud karena mengakui, karena seolah-olah Rasulullah SAW mengakui tentang berhala mereka yang besar ini, Lata, Manat, Uzza. Disebarkan. Ya. Sebagian ahli sirah mengatakan sujudnya orang-orang kafir Quraisy karena mendengar syaitan membisikkan perkara ini. Mengucapkan perkataan ini di lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diplesetkan. Akhirnya mereka yang semua sujud menganggap bahwasanya memang Nabi telah membuka peluang kepada mereka, membenarkan mazhab mereka, membenarkan agama mereka. Dan riwayat ini riwayat yang batil, tidak benar. Sujudnya mereka itu benar, tapi bukan gara-gara ini. Bukan gara-gara syaitan membacakan di lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mustahil terjadi dengan wahyu, mustahil. Allah pelihara, Allah jaga wahyu. Nabi tidak akan mungkin dapat digelincirkan syaitan sehingga mengucapkan perkataan yang sesat, yang salah. Kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah dia berbicara tentang dengan hawa nafsunya, melainkan apapun dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Tapi sujudnya orang-orang kafir Quraisy lantaran begitu kuatnya pengaruh Quran terhadap diri mereka. Begitu kuatnya bacaan Al-Quran Al-Karim, bahasanya yang begitu tajam sekali, kuat sekali menceritakan tentang dibinasakannya umat terdahulu. Di sini disebutkan dalam An-Najmi bagaimana Allah SWT hancurkan kaum Ad. Allah katakan wa annahu ahlaka 'adil ula. Dia telah binasakan kaum Ad yang terdahulu. Wa Samud fa ma baqa. Kaum Samud tidak ada yang disisakan. Wa qaum Nuhin min qablu, demikian juga kaum Nuh. Innahum kanu hum adlama wa tagha. Mereka adalah orang yang berbuat kezaliman, yang melaksanakan perbuatan yang melampaui batas. Wal mu'tafiqata ahwa. Adapun orang-orang kaum Mu'tafiqah, kaumnya Nabi Lut, Allah binasakan negeri mereka. Allah jatuhkan dari atas langit. Faqashaha ma ghaw. Terus. Ya, fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Sampai akhirnya kata Allah, hadza nadhirun minan nudhril ula. Ini adalah peringatan dari orang-orang terdahulu. Ketika mereka mendengarkan begitu kuat ini ancaman kepada orang-orang yang terdahulu, Allah binasakan mereka gara-gara mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy seketika fitrah mereka yang lurus sujud karena takutnya terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini. Karena itu mereka sujud, bukan gara-gara yang disebut dengan nama kisah Gharaniq. Bukan gara-gara itu. Antum paham yang saya ucapkan ini? Paham yang saya bincangkan? Paham enggak? Paham sih? Tayyib. Jadi kenapa sujud orang-orang kafir Quraisy? Cak pakai mikrofon antum dulu. Enggak dengar kawan-kawan itu. Harus dites dulu ini tandanya dia paham. Kenapa orang-orang kafir Quraisy sujud? Ya, betul. Udah itu. Bismillah. Kaum kafir Quraisy sujud karena terpengaruh dengan bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah tentang azab yang ditimpakan Allah bagi kaum-kaum yang terdahulu. Tayyib, ini yang benar. Yang salah apa? yang salah, bukan karena ucapan Rasulullah yang dipelesetkan oleh syaitan. Ditambahkan beberapa kata. Tilkal gharaniqul ula, dua ayat, dua perkataan ditambah. Wa inna syafa'atuhunna latartaja. Itu adalah berhal-berhal yang dahulu yang diharapkan syafa'atnya. Ini dua kata ini ditambahkan syaitan menurut sebagian buku-buku sirah, tapi ini riwayatnya batil, bertentangan dengan kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika timbul pertanyaan, apakah orang-orang Quraisy terpengaruh dengan Quran? Kita katakan ya. Mereka begitu terpengaruhnya dengan Quran, makanya mereka berusaha menjauhkan orang-orang dari Quran. Ya. Mereka sengaja buat gelak tawa, buat keributan agar orang-orang tidak mendengarkan Quran. Mereka buat majlis yang melalaikan orang, subhanallah. Karena tiap kali orang mendengar Quran, mereka tertarik dengannya. Maka mereka selalu memberikan berita kepada orang-orang, jangan dengarkan Quran, dia sihir, menyihir kalian. Karena kalau orang dengar tertarik, Umar bin Khattab, kenapa dia masuk Islam? Karena mendengar Al-Qur'an Al-Karim. Dia datang dengan marahnya, dia siapkan pedang terhunusnya, dia datangi adiknya Zainab yang didengar dalam masuk Islam dengan suaminya. Ketika sampai ke dekat rumah, dia dengarkan sedang mereka sedang baca Quran, surat Thaha, ma anzalna alaikal Qur'ana tashqa litashqa. Kami bukan turunkan Quran ini agar kalian menjadi orang-orang yang celaka. Dia dengar, dia bergetar dan dia masuk Islam. Ya. Begitu kuatnya pengaruh Al-Qur'an Al-Karim. Bahkan ya disebutkan Utbah bin Rabi'ah ketika orang-orang Quraisy sepakat mengutus satu orang mereka untuk negosiasi, berdialog dengan Nabi agar menghentikan dakwah, jangan bicara. Dikirim mereka lah ketika itu Utbah bin Rabi'ah. Wahai Muhammad, apa yang membuat engkau ini melecehkan nenek moyang kami, melecehkan cara beragama kami, mencaci maki Tuhan-Tuhan kami, karena kau ingin wanita, kami carikan istri untukmu yang paling cantik dari bangsa Arab. Karena kau ingin harta, kami carikan untukmu harta yang paling banyak, engkau menjadi orang yang paling kaya. Kau ingin jabatan, kami jadikan ke penghulu kami di sini. Tapi jangan singgung cara beragama kami. Rasulullah tidak menjawab permintaannya. Bahkan dia bacakan ayat Al-Quran Al-Karim. Dia bacakan surat Fussilat, Hamim. Terus. Sampai pada ayat yang ke-13. Fa'in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati adin wa thamud. Jika mereka membangkang, sesungguhnya aku memberitahukan kepada kalian tentang dahsyatnya azab musibah yang menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud. Ketika mendengar ayat ini dibacakan, maka berkata ketika itu Utbah bin Rabi'ah, dia pegang mulut Nabi, dia melangkau, tahan, sampai-sampai dia bersumpah demi silaturahmi, bersumpah jangan kau lanjutkan. Subhanallah, dia kembali kepada orang Quraisy dengan wajah yang berubah, memerah. Bahkan dia berikan kepada orang-orang Quraisy nasihat. Ya. Jangan mengganggulah dia. Itulah intinya. Berubah wajahnya mendengar Al-Qur'an, dan ketika itu dia dalam kalangan Quraisy, Hakim bin Hizam sebelum masuk Islam. Ya, begitu terpananya dia, bergetar hatinya, kagum mendengar ayat ketika Allah mengatakan, "Am khuliqu min ghairi syai'in?" Dalam surah At-Tur ayat 35, "Am khuliqu min ghairi syai'in?" Apakah mereka tercipta begitu saja tanpa ada yang menciptakan? Am humul khaliqun? Apakah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka itu? Jadi dua perkara. Inilah namanya gaya bahasa Quran melebihi orang-orang ahlul mantik. Berkata Allah SWT, am khuliqu min ghairi syai'in? Coba kalian berpikir, apakah mereka itu manusia tercipta tanpa ada yang menciptakannya? Sebagaimana anggapan orang-orang Dahriyun yang mengatakan semua ini ada karena alam, faktor alam saja. Kata Allah, apakah mungkin mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan? Jika tidak mungkin, maka kemungkinan yang kedua, am humul khaliqun, ataukah mereka sendiri yang mewujudkan diri mereka sendiri ada? Kalau anda katakan mereka tercipta, mustahil. Yang kedua, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Bahkan Allah naikkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Am khalaqus samawati wal ard? Apakah mereka pula yang menciptakan langit bumi? Siapa yang ciptakannya? Ya. Ketika mendengar ayat ini, Hakim bin Hizam, subhanallah, dia bergetar. Hampir-hampir dia jatuh pingsan mendengarnya. Dalam keadaan kufurnya, subhanallah. Jadi tidak mustahil orang-orang Quraisy sujud karena khawatir dengan ancaman-ancaman Allah SWT. Yang jelas kaitan kita dengan hadis yang mulia ini bahwasanya surat An-Najm adalah merupakan bagian daripada sujud tilawah. Tayyib. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Thabit semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qara'tu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-najma falam yasjud fiha, muttafaqun alaih. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia berkata, akan membacakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm tapi dia tidak sujud. Muttafaqun alaih. Apa kata Syekh Abdullah Al-Bassam? Ma yu'khadhu min al-hadis? Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, fihi dalilun ala anna al-qari idza lam yasjud fa innahu la yasjud lil-mustami'. Hadis ini menunjukkan kalaulah seorang yang baca Quran, dia mendapati ayat sajadah dan dia tidak sujud, maka yang mendengar tidak juga sujud. Di sini, kenapa Nabi enggak sujud? Karena Zaid bin Thabit ketika bacakan ayat ini dia enggak sujud. Maka kalaulah antum baca Quran, antum membaca sajadah, antum enggak sujud, yang baca, yang dengar enggak boleh sujud. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya sujud tilawah itu bukan wajib. Sebagaimana pandangan ulama siapa kemarin yang mewajibkan sujud tilawah? Ulama mazhab siapa? Malik atau Ahmad? Mana ini? Antum kemana semua seminggu ini? Itu aja dah hilang. Siapa yang mewajibkan sujud tilawah? Ulama mana? Ulama mana? Angkat tangan coba yang jawab. Hah, silakan. Allah, Abu Hanifah, ulama Hanafiyah, mereka mengatakan sujud tilawah hukumnya wajib. Kalaulah wajib, maka tidak akan boleh seseorang meninggalkannya. Ini Zaid bin Thabit baca, dia tidak sujud. Nabi tidak ingkari dia. Nabi pun tidak sujud. Menunjukkan bahwasanya sujud tilawah tidak wajib, hanyalah mandub, dianjurkan saja. Dan ini pendapat yang benar. Maka jumhur ulama mengatakan sunnah, hukum sujud tilawah adalah sunnah. Madzhabnya Malik, Syafi'i, Ahmad, hukumnya hanyalah sunnah saja. Hadis ini juga digunakan oleh orang-orang yang bermadzhab Syafi'i bahwasanya tidak ada sujud dalam surat Al-Mufassal. Karena pandangan mereka, enggak ada sujud dalam ayat-ayat yang pendek, enggak ada. Apa kata mereka? Ini Nabi enggak sujud ketika dibacakan kepadanya ayat sajadah. Ya. Maka kita jawab bahwasanya tidak sujudnya Nabi ini karena tidak sujudnya qari'nya Zaid bin Thabit. Maka dalam riwayat lain Nabi SAW juga sujud ketika membaca ayat ini. Kata mereka, Nabi semenjak dia hijrah ke Madinah, ini dalil mereka, Nabi kata mereka semenjak hijrah ke Madinah tidak pernah sujud ketika membaca ayat-ayat yang pendek. Maka kita bantah dengan hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi itu sujud ketika membaca surat Al-Insyiqaq. Latarakabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihim al-qur'an la yasjudun, dalam surat Al-Insyiqaq. Kalian akan melewati fase demi fase. Kenapa mereka tidak beriman ketika dibacakan kepada mereka Quran? Kenapa mereka tidak sujud? Nabi sujud di sini. Demikian juga ketika Nabi baca surat Al-Araq, Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang akhirnya Allah katakan wasjud waqtarib. Nabi pun sujud. Hadis ini siapa perawinya? Abu Hurairah. Kapan Abu Hurairah masuk Islam? Ketika selepas perang Khaybar tahun ke-6 Hijriah. Kalau dikatakan oleh mazhab Syafi'i, Nabi itu enggak pernah dia baca surat, enggak pernah sujud ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam surah Al-Fasal, ya, setelah dia hijrah ke Madinah, terbantah. Abu Hurairah yang melihatkan hadis ini. Dan dia menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi sujud ketika dibacakan surat ini, Al-Insyiqaq, Al-Alaq. Dan dia belakangan masuk Islamnya tahun ke-6 Hijriah, menunjukkan bahwasanya Nabi itu pernah bacakan ini dan sujud. Setelah selepas Nabi pindah ke Madinah. Ini menunjukkan terbantahnya pendapat ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan Nabi itu enggak pernah sujud dalam ayat-ayat mufassal ketika pindah ke Madinah. Terbantah. Boleh jadi Nabi enggak sujud sebagai bentuk pengajaran kepada orang-orang bahwa ini enggak wajib, boleh diperbuat, boleh ditinggalkan. Baik. Iqra al-hadis alladhi yali, baca hadis berikutnya. Fadhal. Siapa yang baca? Armin, fadhal iqra. Bismillah. Wa an Khalid ibn Ma'dan radhiyallahu anhu qala fuddilat suratul hajj bisajdatain. Rawu Abu Dawud fil marasil. Teruskan. Warawahu Ahmad wa Tirmizi mausulan min hadisi Uqbah bin Amir wa zada faman lam yasjud huma fala yaqra'ahu falam yaqra'aha. Tayyib. Wa an Khalid bin Ma'dana radhiyallahu anhu qala fundilat suratul hajj bi sajdataini. Rawahu Abu Dawud fil Marasil. Warawahu Ahmad wa Tirmidhi mausulan min hadithi Uqbah ibn Amir wa Zad. Faman lam yasjudhuma fala yaqra'ha. Wa sanaduhu dhaif. Dari Khalid bin Mi'dan radhiyallahu anhu dia berkata, fuddilat suratul hajj bisajdataini. Lebih diutamakan surat haji Al-Hajji bisajdataini dengan adanya dua sujud tilawah yang terdapat di dalamnya di tengah dan di akhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam marasilnya. Marasil maksudnya adalah jamak daripada mursal. Mursal itu dalam istilah hadis adalah suatu riwayat yang dikatakan oleh seorang tabi'in dari Nabi SAW tanpa menyebutkan pengambilan daripada sahabat. Itu namanya mursal. Jika ada seorang tabi'i berkata, qala Rasulullah, berkata Rasulullah, maka hadisnya disebut apa? Mursal. Apa arti mursal? Mursal artinya mengirim. Seolah-olah dia kirim berlangsung ke Rasulullah tanpa melalui proses siapa yang mengirim. Enggak disebutkan dari mana diambil. Langsung seorang tabi'in, yakni seorang yang pernah berjumpa dengan sahabat, tapi tidak pernah berjumpa Nabi, dia mengatakan, qala Rasulullah. Maka hukum hadisnya adalah dhaif menurut kalangan muhadditsin, ahlu hadis. Karena tidak disebutkannya seorang perawi yang di atas siapa yang memberitakan kepadanya. Tabi'in tidak mungkin langsung mendengar dari Nabi, karena dia tidak pernah sejaman dengan Nabi. Pasti didengar dari seseorang. Siapa seorang ini? Tidak dijelaskan. Boleh jadi dia sahabat, boleh jadi juga tabiin sepertinya. Karena tidak dijelaskan, maka tertolak menurut kalangan ulama muhaddisin. Walaupun sebagian ahli fiqih menerima hadis mursal sebagai hujjah, dan sebagian mensyaratkan, seperti mazhab Syafi'i mensyaratkan diterima hadis mursal sebagai hujjah jika yang mengirim hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini kibarut tabiin, seniornya tabi'in seperti Sa'id Ibn Musayyib dan lain-lainnya, yang dia berpeluang besar sekali mengumpulkan hadis-hadis dari para sahabat. Cuma dia tidak sebutkan sahabat, langsung disebutkan ke jalur Nabi SAW. Tetapi ulama, kebanyakan ulama-ulama ahli hadis menolak hadis mursal sebagai hujjah. Tetapi kata Ibn Kathir, hadis ini walaupun dia mursal memiliki banyak jalur-jalur lain yang saling kuat mengkuatkan. Tayyib. Adapun riwayat Ahmad dan Tirmidzi mausulan, yang dia itu mausul katanya tersambung sampai kepada Nabi SAW dari hadis Uqbah bin Amir sahabat Nabi, di mana dia menambahkan dalam riwayat ini ada tambahan riwayat dari Nabi, faman lam yasjud huma fala yaqra'ha, yang tidak sujud ketika membaca sujud, yakni ketika membaca dua ayat ini yang terpadanya sujud, ya, dan dia tidak mau sujud, maka lebih baik jangan dia baca. Kalau andai kata dia enggak mau sujud, lebih baik jangan dibaca. Seolah-olah menunjukkan perkara ini apa? Wajib. Kalau andai kata dia enggak baca, Kalau dia kata dia enggak mau sujud ketika baca keduanya, janganlah dia baca kalau dia kata dia enggak mau sujud. Seolah-olah menunjukkan kewajiban perkara ini. Ada yang punya Quran tangannya? Dapat surah Al-Hajj. Berapa, ada dua tempat, coba antum baca tempat yang pertama. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada ayat yang ke-18. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibal wan nujumu wal jibal wasyajaru wad dawa wad-dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo 'alaihil 'adzab وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Baik, terjemahkan. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata dan banyak di antara manusia? Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki. Ini tempat pertama, Al-Hajj ayat 18. Surah Al-Hajj ayat 18. Yang menceritakan tentang sujudnya makhluk-makhluk Allah SWT. Kata Allah, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati man fil ardh. Tidakkah engkau mengetahui Muhammad bahwasanya sujud kepada Allah siapa-siapa yang terdapat di langit dan yang terdapat di bumi? Siapa yang di langit? Para malaikat-malaikat. Dan siapa yang di bumi? Manusia, bangsa jin. Wasyamsu, bukan hanya manusia saja, bukan hanya bangsa jin saja, bahkan matahari pun sujud. Tapi kita enggak tahu bagaimana sujudnya matahari. Ya, dalam riwayat disahihkan oleh Syalban rahimahullah, setiap hari matahari terbit di timur, kemudian tenggelam di barat, kemudian dia sujud di bawah arasy Allah subhanahu wa ta'ala kepada Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga matahari dan bulan. Kita pun tidak tahu bagaimana sujudnya bulan. Wan nujum, bintang-bintang itu sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jibal, gunung-gunung itu juga sujud kepada Allah. Gunung Semeru sekarang yang sedang kabarnya mengeluarkan api, semua gunung-gunung itu sujud kepada Allah SWT. Wasyajaru, pohon-pohon pun sujud kepada Allah SWT. Tentu setiap makhluk ini sujudnya berbeda dengan manusia, sesuai dengan karakter mereka. Tak mungkin pohon itu sujud sebagaimana manusia sujud. Bahaya jalan-jalan semua nanti itu. Ya, rumah-rumah hancur semuanya. Enggak. Bihasabi, sesuai dengan keadaan Allah ciptakan dia. Waddawab, bahkan binatang-binatang melata, semua sujud kepada Allah SWT. Mereka tahu Tuhannya. Wa katsiran minan nas, dan kebanyakan daripada manusia. Kata-kata katsir artinya apa? Banyak manusia. Berarti banyak juga yang tidak sujud. Kata-kata katsir menunjukkan artinya apa? Banyak manusia sujud. Berarti banyak pula yang tidak sujud. Kata Allah, wa katsirun haqqo 'alil 'adzab, dan sebagian wajib bagi mereka, telah tegak bagi mereka azab Allah SWT yang akan ditimpakan kepada mereka. Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim, siapa saja yang Allah hinakan maka tidak akan ada yang dapat memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah berkehendak untuk menciptakan apa yang dikehendaki. Ini kaidah, barang siapa yang dihinakan Allah, tidak ada bisa manusia memuliakannya. Barang siapa Allah muliakan, tidak akan dapat manusia menghinakannya. Makanya, ikhwan rahimakumullah, antum jangan takut dihinakan orang, dihinakan manusia. Selama Allah ingin kemuliaan bagi antum, seluruh manusia tidak akan dapat menghinakan antum. Tapi kebalikannya, jangan pernah antum merasa bangga dengan kemaksiatan, lalai dengan ibadah, perintah Allah SWT. Ketaatan kepada Allah SWT, jangan bangga. Barang siapa yang Allah hinakan dia, tidak akan ada manusia manapun dapat memuliakannya. Subhanallah. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha', engkau muliakan siapa yang kau kehendaki, kau hinakan siapa yang kau kehendaki. Subhanallah. Hari ini ada orang-orang yang mulia, boleh jadi besok pagi dia menjadi orang yang paling terhina. Subhanallah. Zaman telah terbentang, ikhwan. Sejarah telah terbentang. Banyak penguasa-penguasa, khalifah-khalifah pada dinasti Abbasiyah yang dia mulia saat kemudian dia terhina, di penjara, enggak bisa mandi, enggak bisa makan, seterusnya sampai ada yang dibunuh, keluarganya semua dihinakan, subhanallah. Ya? Perebutan kekuasaan, dia mulia ketika jadi penguasa, digulingkan, dihinakan, subhanallah. Bahaya sekali, ikhwan. Kekuasaan itu bahaya sekali. Ya? Banyak sekali yang mengincarnya. Lebih baik antum gak usah pikir masalah kekuasaan. Banyakkan nanti musuh antum. Pening kepala. Ya, gak usah ikut-ikutan itu. Belajar aja. Taib. Ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua? Baca tempat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Taib. Jika ayat yang pertama itu adalah kisah tentang sujudnya makhluk, ya Allah, Allah SWT kisahkan makhluknya sujud, maka selainnya kalian pun sujud kepada Allah SWT. Adapun ayat yang kedua ini yang terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 77, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, ruku'lah kalian, wasjudu, sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, ibadati Tuhan kalian, waf'al khaira, kerjakan kebaikan, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Ini perintah. Ya, sebagaimana kata Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Quran menceritakan tentang sujud tilawah, sebagian tentang berita sujudnya makhluk-makhluk kepada Allah SWT, sebagian dalam bentuk perintah agar bersujud. Jika makhluk saja yang sujud kita dianjurkan Allah SWT untuk mengikuti mereka, apalagi jika datangnya dalam bentuk perintah, hendaklah kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Jadi ikhwan rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya surat Haji itu memiliki keutamaan dengan terdapatnya dua ayat yang berbicara tentang sujud tilawah. Walaupun demikian, bukanlah dia dianggap lebih utama dibandingkan surat-surat yang lain secara mutlak. Ya. Tapi dia utama karena dua sujud ini saja. Dia tidak lebih utama daripada Fatihah. Ya. Tidak lebih utama daripada Fatihah. Dia memiliki keutamaan karena terdapat dalamnya dua sujud. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya dua tempat ini adalah tempat sujud. Menurut para ulama-ulama, jumhur ulama kecuali ulama-ulama Hanafiyah yang mengatakan dalam surat haji hanya terdapat satu sujud saja. Ya, ini yang terakhir, perintah sujud. Ya, pertama enggak dianggap mereka sujud. Karena enggak ada situ perintah sujud, hanya sekedar menceritakan tentang sujudnya makhluk saja. Tapi terbantah dengan hadis ini. Walaupun hadisnya ini mursal, tapi dia menjadi kuat dengan jalan-jalannya. Apalagi dalam hadis yang kedua menunjukkan begitu ditekankannya sujud, bahkan barang siapa yang tidak mau sujud lebih baik jangan dibaca surat Al-Hajj. Walaupun syaratnya lemah, karena kita katakan yang lebih rajih tidak wajib hukumnya sujud tilawah, hanya sunnah saja. Tapi berarti hadis tadi adalah merupakan bentuk penekanan agar orang jangan meninggalkannya, walaupun dia tidak sampai kepada perkara wajib. Tayyib. Kemudian baca hadis berikutnya. Ini hadis yang terakhir, ikhwan insyaallah taala, dalam perkara sujud tilawah. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala, ya ayuhan nasu inna namurru bis sujud, faman sajada faqad asaba, wa man lam yasjud fala isma alaih. Rahul Bukhari. Wa fihi inna Allah ta'ala lam yafridis sujuda illa anna sya' wa huwa fil muwatta. Ba'dah, iqra' alladhi ba'dah. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an, fa idza marra bis-sajdati kabbara wa sajadna ma'ahu. Kabbara wa sajada. kabbara wa sajadana ma'ahu. Kabbara wa sajada wa sajadana ma'ahu. Kabbara wa sajadana wa sajada. Iqra awalan. Fa iza marra bis sajadati kabbara wa sajadana ma'ahu. Wa sajada. Wa sajada wa sajada ma'ahu. Wa sajadana. Wa sajadana ma'ahu. Rawahu Abu Dawud bisanadin fihi bisanadin fihi lainun linun linun. Tayyib. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala ya ayuhan nas inna namurru bis sujud faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala isma alaihi wal bukhari. Dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, wahai manusia, sesungguhnya kita terkadang melewati ayat-ayat tentang sujud. Barang siapa yang sujud, maka dia telah menepati sunnah. Barang siapa yang enggak sujud, maka tidak ada dosa baginya. Rawahul Bukhari. Kira-kira hadis ini menunjukkan apa ini? Siapa yang bisa jawab? Antum aja, Ahmad. Hadis ini menunjukkan apa? Kasih mikrofon lo. Kata Umar, wahai manusia, kita akan melewati ayat-ayat tentang sajadah. Barang siapa yang sujud, maka dia telah menepati sunnah. Yang tidak sujud, maka tidak dosa baginya. Kira-kira apa di sini? Menunjukkan apa dia? Hadis ini menunjukkan kebebasan kita untuk memilih. Ulangi. Hadis ini menunjukkan kebebasan kita untuk memilih. Bahwa bolehnya sujud dan bolehnya tidak sujud ketika mendengar ayat-ayat tilawah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sujud tilawah itu tidak wajib. Karena sebagian mewajibkan, terbantah dengan hadis ini, riwayat ini, perkataan Umar. Walaupun ini perkataan Umar, tapi hukumnya hukum hadis marfu. Karena kan mungkin Umar berkata-kata dengan pendapatnya, pasti dapatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membantah pendapat siapa ini? Okay. Hadis ini membantah pendapat siapa? Yang mengatakan wajib sujud tilawah. Membantah pendapat Abu Hanifah. Jamin. Membantah pendapat Abu Hanifah rahimahullah taala. Wafihi dalam tambahan lainnya, inna Allah Ta'ala lam yafrid sujud. Allah belum, Allah tidak mewajibkan sujud illa annasya, kecuali andai kata kita mau, terserah kepada kehendak kita. Wahuwa fil Muwatta, dan hadis ini terdapat dalam kitab Muwatta. Tayyib. Ada pun hadis berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, ibnu Umar dan bapaknya Umar. Qala, dia berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Quran. Fa idza marra bi sajdati kabbara. Andai kata dia melewati ayat sajadah, dia bertakbir, wa sajada, kemudian dia sujud, wa sajadana ma'ahu. Kemudian kami pun sujud besertanya. Hadis dikeluarkan Abu Dawud dengan sanad yang terdapat dalamnya kelemahan, dan hadis ini dhaif. Baik. Hadis ini adalah merupakan landasan sebagian ulama yang mengatakan ketika seseorang sujud tilawah, hendaklah dia bertakbir terlebih dahulu. Kalau orang membaca ayat yang berkaitan dengan sujud tilawah, hendaklah dia bertakbir terlebih dahulu ketika mau sujud. Dari mana diambil? Dari perkataan Ibnu Umar. Jika dia melewati ayat sajadah, dia bertakbir. Allahu Akbar. Kemudian dia sujud. Maka kami pun sujud besertanya. Berarti, seseorang yang membaca ayat sajadah, ketika dia mau sujud, tidaklah dia sujud. Sebelum sujud, tidaklah dia apa? Bertakbir terlebih dahulu. Ini sebagian ulama berpendapat dengannya. Dan ini adalah merupakan pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata Ibnu Qayyim, ini dianjurkan kalau mau bertakbir sujud terlebih dahulu. Tapi pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala, jika terdapat di luar salat, tidak ada sama sekali dalam keterangan yang sahih Rasulullah ajarkan bertakbir, tidak ketika sujud, tidak pula ketika bangun daripada sujud. Karena para ulama sebagian berpendapat ketika seorang membaca ayat sujud, ketika membaca ayat yang terdapat pada sujud tilawah, hendaklah dia bertakbir sebelum sujud, kemudian bangun lagi, bertakbir lagi, Allahu Akbar dia sujud, Subhana Rabbil A'la, kemudian bangun, Allahu Akbar dia bangun. Bahkan sebagian mengatakan bertasyahud, tapi lemah riwayatnya. Sebagian mengatakan salam, juga lemah riwayatnya. Yang paling benar, ya, Allahu ta'ala alam, pandangan Ibnu Taimiyah rahimahullah, enggak ada sama sekali perintah untuk bertakbir ketika sujud, tidak pula ketika bangun, tidak ada perintah salam, tidak ada perintah untuk apa namanya? Membaca tasyahud, enggak ada. Bagaimana? Ketika dia baca langsung dia sujud, bahkan tidak masalah jika dia sujud bukan ke arah kiblat. Ya. Walaupun yang lebih utama ke arah kiblat, bahkan yang lebih rajih tidak ada keharusan ketika dia membaca ayat sajadah dalam keadaan wudu. Ya, enggak harus dia berwudu terlebih dahulu. Kalaupun dia enggak wudu kemudian dia baca, dia boleh langsung sujud. Walaupun yang lebih utama adalah seorang sujud ketika dia mengumpulkan syarat-syarat salat daripada bersuci, menghadap kiblat dan seterusnya lebih utama. Tapi tidak wajib hukumnya, enggak ada kewajiban. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya jikalah seorang qari membaca ayat sajadah dan dia tidak sujud, maka janganlah yang mendengarnya apa? Sujud. Karena Nabi sujud, sujudlah para sahabat. Kalau Nabi enggak sujud berarti para sahabat juga tidak sujud. Jadi mustami itu mengikuti qari, jika dia sujud maka dia sujud. Maka mereka pun sujud. Baik. Inilah ikhwan rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Hadis-hadis berkaitan dengan sujud tilawah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang dengan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'an alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.